pertanyaan dan pernyataan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian halaman 15 dan 16 kita akan mempelajari mad yang juga panjangnya 6 harokat. Namun ini terjadi pada huruf-huruf, ya, pada huruf-huruf. Kalau yang sebelumnya adalah pada kata-kata atau pada kalimah. Nah, yang sekarang halaman 15 dan 16 kita akan mempelajari mad 6 harokat pada huruf-huruf, ya, yang disebut huruf muqatta'ah. Al-mim nama tidak terlalu penting untuk kita ketahui namanya huruf apa. Al-mim ada beberapa huruf, ya, dalam Al-Qur'anul Karim yang kita dapati di awal-awal surat-surat tertentu seperti surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, surat Al-A'raf, surat-surat yang lainnya, Al-Ankabut, Ar-Rum, ya, surat Yasin dan yang lain. Nah, di antara huruf-huruf itu ada yang dibaca dengan 6 harokat. Contohnya apa? Nun, ya. Lalu huruf Qaf, Sad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Ini huruf-huruf yang dibaca dengan 6 harokat. Alhamdulillah pada juz pertama dari buku Aisyar al-Sighar kita sudah mengenal dan menghafal nama-namanya, ya. Baik, coba kita baca. Nun. Ya, jadi huruf nun kalau dieja itu yang tertulis di bawahnya kecil. Ya. Nah, kalau dieja apa? Ada 3 huruf. Nun itu sendiri yang dhammah, lalu ada wawu, lalu ada nun disukun. Nah, jadi hakikatnya terjadi apa? Pertemuan antara mad yaitu wawu dengan huruf sukun yaitu nun. Qaf. Qaf. Ya. Kalau dieja hurufnya apa saja? Qaf itu sendiri, alif, lalu fa sukun. Sad. Ya, ain. Ya, huruf ain ejaannya apa saja? Tersusun dari huruf ain fathah, lalu ya-nya sukun, lalu nun sukun, ya. Nah, khusus huruf ain ini beda dengan huruf-huruf yang sebelumnya dan yang setelahnya, di mana yang di tengah itu bukan huruf mad tapi huruf apa? Lin, ya. Karena ain itu bacaan lin, ain, ya. Kalau yang lainnya madnya nun, qaf, sin, lam, ya. Kalau ain ini pada asalnya bukan mad namun bacaan apa? Lin. Oleh karena itu panjangnya boleh kurang dari 6, ya, boleh 4 harokat ain. Ini huruf ain saja, yang lain 6 harokat. Sepakat para ulama memanjangkan dengan ukuran yang terpanjang. Sin. Sin. Lam. Kaf. Mim. Nah, hanya ini saja. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biar mudah, maka ke 8 huruf ini kemudian disusun dalam suatu susunan kata. Naqasa asalukum. Apa? Naqasa asalukum. Asalukum. Naqasa asalukum. Ya, naqasa kurang, asalu, asal itu madu. Asalukum. Ya. Naqasa asalukum. Ya. Nah, yang selain itu kalau antum menemukan huruf yang selain ini dalam awal-awal surat-surat tertentu, bacalah dengan 2 harokat. Contohnya Toha. Ya. Toha. Tohnya berapa? 2 harokat. Bukan termasuk naqasa asalukum. Ha juga 2 harokat. Yasin. Ya-nya berapa? 2 harokat. Nah, kita baca bawahnya. Nun. Nun. Walqalami wa ma yasturuna. Walqalami wa ma yasturuna. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Sad. Wal Qur'ani dzikri. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Hamim. Wal Kitabil Mubin. Coba dibaca bawahnya. Wasin. Jadi to dua harokat, ya. Sin 6 harokat. Baik, yang berikutnya alif lam ra, baca. Alif lam ra. Baik. Alif, alif berapa harokat kalau alif? Kalau alif tidak panjang. Ya, A satu harokat, li juga satu harokat. Ya. Bukan alif, tapi alif. Ya. Jadi untuk alif tidak ada mat. Untuk ha, kemudian ya, to, ha, ro, dua harokat. Yang lainnya 6 harokat. Adapun ain boleh 4 harokat. Halaman 16. Terapkanlah hukum tajwid dalam bacaan mad lazim. Ini namanya tadi mad lazim, ya, namanya mad lazim. Ya, jadi kalau ada dua huruf, misalkan lam dan mim, sin dan mim, maka akan terjadi hukum tajwid yang harus kita terapkan. Ya, harus kita terapkan. Ya, coba lam ke mim terjadi idgham, ya, karena lam berakhiran dengan mim. Mim berawalan dengan mim, ya, sehingga terjadi pertemuan antara mim sukun dari lam dengan mim, ya, itulah idgham. Sin mim, sin akhirnya apa? Nun sukun. Mim awalnya mim, ya, terjadilah idgham nun sukun pada mim. Ain akhirnya apa? Nun sukun. Sin awalnya sin, terjadi pertemuan antara apa? Nun sukun dengan sin, namanya hukum ikhfa, tipis, ya. Ain jangan tebal. Ayo. Sin qaf, nun sukun pada sin bertemu dengan qaf di awal huruf atau ejaan huruf qaf, terjadilah ikhfa dengan gunnah yang tebal. Siung, ya, siung qaf. Begitu pula ain dengan shad. Ain shad. Ya, coba kita baca dulu sebelum kita masuk pada ayat-ayatnya. Ya, untuk menerapkan hukum-hukum yang terjadi pada mad lazim harfi. Lam mim. Lam mim, sim mim, ya. Yang berikutnya ikhfa. Ain sin. Ain. Jadi ai ya-nya dipanjangkan dulu 4 atau 6 harokat. Ai setelah panjang baru ketemu nun yang disamarkan. Ai. Ya, jadi tidak dari awal sudah menyamarkan nun. Ai tidak. Panjang dulu. Ai si. Ain, coba. Ain sin qaf. Sin qaf. Ain sad. Ya. Hukumnya apa? Ikhfa. Dalam kurung tebal, tebal apanya? Gunnahnya. Ayun sad. Ya, sekarang kita terapkan pada ayat-ayat. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك قاسم والكتاب المبين والكتاب المبين حميم حميم عين سينقاف عين سينقاف jangan lupa gunanya sempurna. Ayin sin qaf. Ayin sin qaf. Kadzalika yuhi ilayka. كافها يا عين صاد ذك jangan lupa qalqalah صاد ya qalqalahnya jangan lupa ulangi كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا selesai pelajaran tentang mad.